Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Aina wasalna? Safha kam? Maghrib? Al-munqati'. المعضنة. تفضل اقرا. Nah, ini jenis yang ke-19 ya. Jenis hadis yang ke-19 Al-Mu'dal. Nah, kata Al-Baiquni Wal-Mu'dalu Sakitu minhu Thnani. Al-Mu'dal adalah as-sakitu minhu itsnan, yang jatuh darinya, dari sanadnya itsnan. Tayyib, syarahnya wa dhakara hadha huwa tas'ashar aksan manzuma wa dhakarahu biqawli wa dhakarahu biqawlihi wa, dan beliau Al-Baiquni menyebutkannya dengan perkataannya wa ay wa tasi'a asharaha, yang ke-19-nya wal hadithul mu'dal wa huwa saqitu minhu wa min isnadihi. Jadi minhu artinya min isnadihi, yang jatuh dari sanadnya itsnani, dua rawi. Baik. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, Al-Mu'dal bi fathih ad-dad lughatan, secara dari segi bahasa, aslul adli, yaitu al-man'u wasyiddah. Nah, makna al-'adl yaitu al-man'u wasyiddatu, al-man'u yani menghalangi, melarang gitu, asyiddah, kondisi sulit, kondisi bahaya. Naam. Yuqalu a'dala bil amru. Nah, ini penggunaannya secara bahasa, a'dala bil amru idza daqat 'alaika fihi al-hiyal wa 'iyak. A'dala bil amru artinya perkara itu menyulitkanku. Nah, perkara itu menyulitkanku. Idza daqat 'alaika fil hiyal wa 'iyak, apabila ya sempit ya atasmu pada perkara itu al-hiyal. Nah, upaya tidak mampu ya untuk menyelesaikannya, wa'ayak, dan membuat kamu lemah, tidak punya kemampuan gitu untuk menyelesaikannya. Baik. Wa huwa huna ismu maf'ul min a'dalahu. Di sini mu'dal adalah ism maf'ul dari a'dalahu. A'dalahu ay a'yahu wa staghraqa alayhi wa ishtadda. Nah, perkara itu membuat dia tidak mampu. Staghlaqa alayhi, terkunci atasnya. Staghlaqa alayhi, terkunci atasnya. Nah, washtadda, dan menjadi genting atasnya. Jadi dia dalam kesulitan mengatasinya, tidak mampu. Nah, tidak mampu mengatasinya. Itu makna adalah. Wa minhu qawluka a'dala al-amru idza istaghlaqa ishtadda. Nah, dikatakan a'dala al-amru, perkara itu sulit diatasi, menyulitkan dia apabila ya terkunci atasnya, tidak punya solusinya, menjadi genting atasnya. Nah, wa yuqalu amrun adil. Amrun adil artinya perkara yang sulit dipecahkan. Ya. Nah, ini makna mu'dal adil. Jadi perkara yang sulit pemecahannya. Nah. Baik, ini dari segi bahasa. Faddal hadha an-na'u. Nah, jenis ini ya, yani hadha an-naw min anwa'il hadith al-mardud. Ini termasuk dari jenis hadith yang mardud, yang tertolak ya, yang tidak diterima. Syekh menjelaskan bahwa penggunaan lafaz i'dal atau al-mu'dal di sisi di kalangan ahli hadis sedikit penggunaannya dibandingkan penggunaan istilah yang lain, lafaz yang lain seperti mursal ya, munqati'. Nah, penggunaan mu'dal sedikit dibanding lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan adanya apa, keterputusan dalam sanad. Lidza najidu ba'd ahli al-'ilm yutliqu 'ala ma suratul mu'dal lafdha mursalin aw munqadin. Oleh karena itu kita mendapati sebagian ahli al-'ilm mereka memutlakkan ya atas hadis yang bentuknya bentuk mu'dal, yakni jenisnya termasuk jenis mu'dal, yakni dua rawi yang jatuh ya pada sanad, jadi bentuknya bentuk mu'dal. Tetapi sebagian ahli ilm justru menggunakan lafaz mursal. Nah, yutlihu ala ma suratu suratul mu'dal lafza mursal au munqati'. Mereka menggunakan lafaz mursal atau munqati', padahal yang dimaksud adalah mu'dal. Karena memang penggunaan istilah mu'dal di kalangan mereka sedikit. Mereka lebih banyak menggunakan istilah mursal atau munqati'. Jadi, sehingga ada di antara mereka menggunakan lafaz mursal atau munqati, padahal yang dimaksud bentuknya bentuk mu'dal, yakni dua rawi yang jatuh pada sanad. Nah, wa yuriduna bihi, dan mereka maksudkan dengan istilah mursal atau munqati tersebut, na'am, mutlaq al-inqita' al-munafi lil-ittishal. Nah, mereka maksudkan dengannya adalah kemutlakan adanya keterputusan pada sanad yang kontradiktif dengan al-ittisal, bersambungnya sanad. Jadi tanpa memaksudkan dengannya rincian macam-macam keterputusan pada sanad satu atau dua dan seterusnya, yang jelas mutlak al-inqita, kemutlakan adanya keterputusan, itu aja yang dimaksud. Yang jelas ada sesuatu yang terputus di sanad dan itu kontradiktif dengan sanad yang bersambung. Nah, itulah yang mereka maksudkan dengan pemutlakan kata mursal atau munqati' itu. Nah, meskipun surahnya surah mu'lad gitu. Memang wa alai fa aktsaru al awwal ma saqata min isnadi rawiyan fa aktsaru zada ba'dhum tawali. Baik, jadi berdasarkan ini saya katakan, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, secara istilah, dari segi istilah mustalah hadis, istilah mu'dhal yutlaku ala ma'nayain. Istilah mu'dhal di mutlakkan penggunaannya atas dua makna. Yang pertama, masa qata min isnadihi rawiyaini fa aktsaru. Ya, yaitu yang jatuh dari sanadnya, jumlah rawi yang jatuh, jumlah rawi yang jatuh dari sanad dua orang, dua rawi atau lebih, fa'akthar rawiyan fa'akthar, dua atau lebih, jadi minimalnya dua, boleh jadi lebih dari dua. Nah, zada ba'dhum, sebagian mereka menambahkan pada definisi mu'dhal bi syartit tawali. Bi syartit tawali, dengan syarat at-tawali berturut-turut. Berturut-turut. At-tawali artinya berturut-turut. Nah, jadi dua rawi itu pada sanad yang berturut-turut, berurutan. Nah, jadi bukan terpisah-pisah gitu. Ada yang mempersyaratkan disebut mu'dhal apabila dua rawi atau lebih yang jatuh itu berturut-turut. Paham? Jika terpisah-pisah, jika terpisah-pisah, misalkan satu di awal sanad, setelah itu bersambung lagi, setelah itu di pertengahan sanad jatuh satu, kemudian bersambung lagi di ujung sanad jatuh satu lagi, jadi tiga rawi yang jatuh tapi terpisah-pisah, ada di awal ada di tengah, ini tidak disebut mu'dhal bagi yang menambahkan bi syartit tawali. Adapun jika berturut-turut semua jadi awal sanad, berurutan dia, tabaqah di atasnya, tabaqah di atasnya, berurutan, tidak diselingi dengan sanad yang bersambung, itu tawali maksudnya. Bisa difahami? Nah, jika semuanya di awal sanad berurutan, berturut-turut jatuhnya, berarti mu'dhal. Jika semuanya di pertengahan, dua atau tiga berurutan, berturut-turut, tanpa diselingi dengan ittisal, ya, itu berarti tawali, berarti mu'dhal. Atau semuanya di ujung sanad berturut-turut. Nah, nah, itu makna tawali. Jadi sebagian mempersyaratkan disebut mu'dhal apabila berturut-turut, ya, jatuhnya, tidak terpisah-pisah. Nah, qira Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukat, An-Nukat As-Salahiyah, An-Nukat ala Ibn Salah, mengatakan, fa'in qila, apabila dikatakan, siapa pendahulu al-musannif? Yang beliau maksud dengan al-musannif adalah Ibn Salah. Yang dimaksud Ibn Hajar adalah Ibn Salah. Siapa yang mendahului Ibn Salah, ya, dalam kitabnya, ya, pada penukilannya bahwasanya naw' jenis ini yaitu mu'dal yakhtassu bima saqata min isnadi tsani fa sa'ida, bahwa jenis mu'dal khusus penggunaannya untuk jenis hadis yang jatuh dari sanadnya dua rawi atau lebih. Ya. Qulna jawabannya salafuhu fi dzalika Ali bin al-Madini wa man tabi'ahu. Ya. Kami katakan, kata Ibn Hajar, pendahulunya dalam perkara itu adalah Ali bin al-Madini dan yang mengikutinya. Tayyib. Wa qad hakahu al-Hakim fi 'ulum al-hadith anhum. Yang mendahului adalah Ali bin al-Madini. Ali bin Madini. Naam. Ini Ali Madini semasa dengan Al-Imam Ahmad. Baik. Dan Al-Hakim menukil dalam Ulum Al-Hadith dari mereka. Naam. Ini ungkapan masa qata min isnadi tsnani fa sa'idan, ini sama dengan masa qata min isnadihi rawiyani ya fa aktsara benar. Naam, dia nasab. Naam, dia nasab di sini. Jadi masa qata min isnadihi tsnani fa sa'idan, masa qata min isnadi rawiyani yani tsnani rawiyan fa aktsara, itu fa sa'idan. Dan kita dapat faedah yang pendahulunya yaitu siapa? Ali bin al-Madini. Ini semasa dengan al-Imam, di masa al-Imam Ahmad. Tayyib. Qultu. Baik. Qultu yani Syekh Syekh Al-Bukhari mengatakan, ya, aku berkata ibarat Imam Al-Hakim, yani beliau menukil sekarang ungkapan Al-Imam Al-Hakim. Kan di atas Ibnu Salah mengatakan salafu fi dhalika Ali bin al-Madini wa man ma'ahu. Kemudian kata Ibn Hajar, wa qad hakahu al-Hakimu fi ulum al-hadithi anhum. Ya. Jadi yang menghikayatkan, menukil dari Ali bin al-Madini dan yang mengikuti Ali bin al-Madini adalah al-Hakim dalam ulum al-hadith. Maka sekarang Syekh Al-Bukhari menukil pernyataan al-Imam al-Hakim dari kitabnya, ya, ulum al-hadith, atau ma'rifat ulum al-hadith. Al-Hakim mengatakan apa? Dakara imamul hadithi Ali bin Abdullah al-Madini, faman ba'dahu min a'immatina anna al-mu'dala min al-riwayat. Imamul hadith Ali bin al-Madini, Ali bin Abdullah al-Madini, dan yang datang setelahnya dari imam-imam ahli hadith menyebutkan bahwa al-mu'dal dari riwayat-riwayat an yakuna bayna al-mursali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min rajul. Nah, yani ayakuna akthar min rajul bainal mursali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Atau ayakuna bainal mursili. Bainal mursili ya. Nah. Subhanallah. Nah. Ya. Ayakuna bainal mursili ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min rajul. Jadi perantara gitu. Perantara antara al-mursil, antara orang yang mengirsal, yakni yang melepas sanad itu ya, sampai kepada Rasulullah SAW, perantaranya adalah lebih dari seorang pria, lebih dari seorang rawi maksudnya. Jadi dua atau lebih. Wa annahu ghairul mursal, dan bahwasanya jenis mu'dal ini bukan mursal, beda dengan mursal. Kenapa? Fa innal marasil lit tabi'ina duna ghairihim, karena al marasil yaitu jam' al mursal, jenis mursal itu khusus untuk tabi'in. Sebenarnya tadi kita lewati, yaitu apa definisi al mursal, masih ingat? Ma adafahu atta at-tabi'i ila Rasulullah SAW. Nah, saya dilihat kembali. Lihat kembali al-mursal. Ma adhafahu at-tabi'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah SAW. Itulah al-mursal. Naam. Ya, di halaman 128. Ini Al-Baikuni kan dalam mengartikan mursal keliru ya. Yani kurang teliti, kurang tepat. Naam, di syarah disebutkan nah, fima yarwihi tabi'iyu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya apa? Singkatnya ma adafahu at-tabi'iyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mursal. Nah, hadis yang disandarkan oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada yang jatuh antara tabi'i dengan Rasulullah. Nah, sudah difahami? Nah, fa innal marasila littabi'in, karena sesungguhnya al-marasil, mursal-mursal itu khusus untuk tabi'in. Artinya apa? Artinya al-mursil yang mengirsal hadis adalah tabi'i. Tabi'i yang ya mengatakan, menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Rasulullah SAW. Jadi ada yang jatuh antara tabi'i dengan Rasulullah. Duna ghairihim, tidak selainnya, tidak selain tabi'in. Artinya, ya, jika keterputusan sanad itu, irsal atau inqita' itu terjadi di bawah tabaqah tabi'in, maka itu tidak disebut mursal. Paham tum? Fa innal marasil littabi'in duna ghairihim. Marasil khusus untuk tabi'in, artinya tabi'i yang menyandarkan matan hadis itu kepada Nabi. Ada yang jatuh antara tabi'i dengan Nabi. Jadi ma adhafahu tabi'i lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mursal. Mursilnya adalah tabi'i. Duna ghairihim, tidak selainnya. Apabila yang menyandarkan ya kepada Nabi, artinya keterputusan pada sanad di bawah tabi'in, ya, tabaqah tabi'in dan di bawahnya, itu tidak disebut mursal. Nah, apabila jumlahnya dua, ya, maka itu disebut mu'dhal. Ini yang kita bahas sekarang. Ayyakuna bainal mursili ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min rajul. Nah. Jadi apabila tabi'in mursilnya, tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antara tabi'in itu kan mestinya apa? Tabaqata tabi'in, ada tabaqah sahabat. Berarti kan dua mesti di situ. Dua bahkan boleh jadi lebih. Boleh jadi tabi'in itu dari tabi'in yang lain, begitu. Jelas? Di bawah tabi'in yang mengirsal hadis yang menyandarkan kepada Nabi, berarti itu dua perantara yang jatuh atau lebih, berarti itu mu'dhal. Bisa dipahami? Hah? Nah. Apabila tabi'in yang mengatakan qala Rasulullah SAW disebut apa? Jika tabi'in yang menyandarkan hadis kepada Nabi mengatakan qala Rasulullah SAW disebut apa? Mursal. Apabila di bawah tabi'in yang menyandarkan kepada Rasul qala Rasulullah SAW, maka itu disebut mu'dhal. Bisa dipahami? Nah. Qala al-Hafidh. Nah, ini lebih jelas lagi nukilan Syekh dari Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi. Dinukil dari kitab Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Kifayah. Ya. Dari kitab beliau Al-Kifayah fi 'ilmi riwayah. Al-Khatib mengatakan amma ma rawahu tabi'ut tabi'i, adapun hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'ut tabi'i, yakni murid tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusammunahu, mereka menamakannya al-mu'dhal. Wa huwa akhfadu rutbatan min al-mursal, dan itu akhfad artinya apa? Adna, lebih rendah. Rutbatan, lebih rendah derajatnya daripada al-mursal. Tentunya karena al-mursal adalah riwayat tabi'i dari Nabi alaihissalam. Memang ada perantara yang jatuh antara dia dengan Rasul, tapi dia tabi'i, lebih di atas tabaqahnya. Adapun tabi'i, murid tabi'in yang menyandarkan kepada Rasul, berarti kan lebih di bawah, lebih rendah. Dan itu perantaranya minimal dua yang jatuh. Iya kan? Nah. Perantaranya minimal dua, termasuk mu'dhal. Nah, derajatnya lebih rendah dari al-mursal. Dua-duanya dhaif, mardud, ya. Mursal kan termasuk mardud, ya. Nah, termasuk yang mardud. Kecuali ada syawahidnya, penguat-penguatnya. Mu'dhal juga termasuk mardud. Tingkat kelemahan mursal, ya, dibanding mu'dhal, tingkat kelemahannya lebih ringan dibandingkan mu'dhal. Yani mu'dhal lebih parah daripada mursal, begitu. Nah, ini penggunaan istilah mu'dhal yang pertama. Undur ila sa'ah kami sa'ala. Warau'ak mu'allak ala al-jidar. Coba anda melihat Azhari. Hah? Kurang jelas mungkin. Kalau minus begitu. Hah? Wahidah? Waishrun? Wahid waishrun. Ini waishrun? Wahid waishrun. Hah? Idhan lana... Ayo. Asru daqa'ik, nah, tambah 10 menit lagi ya. Kita sudah selesai dari makna mu'dhal, penggunaan istilah mu'dhal untuk makna yang pertama. Iya. Yaitu apa? Masa kota min isnadihi isnani fasa'idan rawiyani fa'akthar. Dan ada yang menambahkan apa? Bisyartiyish at-tawa tawali. Jadi ada yang mempersyaratkan tawali, ada yang tidak mempersyaratkan itu. Yakni ada yang memperjelas. Ya, mempertegas bahwa dipersyaratkan itu, ada yang tidak menyebutkan syarat itu. Tayyib. Dan seterusnya apa yang telah kita dengar keterangannya, ya. Kemudian ats-tsani, makna yang kedua, ya. Makna al-mu'dal yang kedua pada istilah ahli hadis, yaitu pemutlakan, yakni penggunaan al-mu'dal, ya, secara lepas atas suatu hadis yang tidak ada sama sekali rawi yang jatuh dari sanad, tidak ada. Jadi tidak ada inqita' di sana pada sanad. Tidak. Nah, wa ya'nuna bidzalik, dan yang mereka maksud dengan mu'dhal itu di situ pada penggunaan itu, imma, ya, boleh jadi yang mereka maksud al-munkar atau asyad. Jadi ada mukhalafah. Ada mukhalafah pada riwayat itu dan tergolong munkar, kekeliruan riwayat karena mukhalafah asyad. Ya, atau bersendirian dan tidak diterima bersendiriannya, ya, awil ghalab, nah ini, atau kesalahan riwayat, ini semua istilah-istilah yang hampir sama, al-munkar, asyad, dua ini hampir sama maknanya. Nah, kemudian al-ghalab, yang ini ada kesalahan riwayat, tayyib, aw ma huwa ashaddu min dhalik, atau yang lebih parah daripada itu, yakni kelemahannya lebih parah dari itu. Nah, karena suatu hadis jika disifati munkar syad, ganjil, ya, ganjil, keliru riwayat, golat, kesalahan pada periode. Ini yang namanya salah, ya, keliru riwayat. Nah, ya sudah, selamanya salah, tidak bisa dikuatkan karena tidak bisa dikuatkan dengan penguat syawahid. Atau bahkan yang lebih parah daripada itu. Nah, bihasabi dalalati itlaqil lafdhah. Sesuai dengan penunjukan pemutlakan lafaz ini. Tinggal dilihat, ya, dalalahnya, penunjukannya ke arah mana yang dimaksud dengan istilah mu'dhal tersebut. Bisa jadi mungkar yang dimaksud, bisa jadi syadz, bisa jadi qalat, bisa jadi yang kelemahannya lebih parah dari itu. Tanpa ada keterkaitan dengan apa? Inqita' fis sanad, tanpa ada keterkaitan dengan keterputusan di sanad. Tadi kan ingat tadi apa makna al-mu'dhal? Al-adil, al-i'dal dari segi bahasa. Menunjukkan kondisi apa tadi? Kondisi sulit, perkara yang sulit. Genting, tidak bisa dipecahkan. Nah. Jadi antum bisa lihat keterkaitannya. Jika rawi yang jatuh dalam sanad dua atau lebih. Ya, ini kan sulit perkaranya kan dibandingkan kalau itu mursal atau inqita'nya hanya satu rawi, kan begitu. Nah, begitu pula makna yang kedua ini. Apabila mu'dhal digunakan untuk sesuatu yang mungkar, syadz, ghalat, ini kan hadis yang parah kan? Kondisinya parah jika dia mungkar, syadz, keliru riwayat. Nah. Jadi menunjukkan keadaan hadis itu sulit gitu. Parah. Jadi bisa dipahami keterkaitan makna bahasa dengan penggunanya secara istilah. Barakallahu fikum. Tayyib, famin amthilati? Yeah. Ini contoh. Di antara contohnya ucapan Al-Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli. Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah an Yazid ibni Abi Habib an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf, fayamurru bil maridi fayusallimu alaihi wa la yaqifu, dan kemudian Nabi ketika sedang beritikaf ya melewati orang yang sakit dan mengucapkan salam atasnya ya, tetapi Nabi tidak berhenti. Jadi tidak berhenti, tidak menjenguknya, tidak berhenti menyapanya, menjenguknya gitu, tapi sambil berjalan melewatinya sambil mengucapkan salam karena sedang iktikaf. Baik. Kata Dhuhli ya, mengomentari hadis ini, hadza haditsun mu'dhal. Ini hadis yang mu'dhal, la wajha lahu, tidak ada sisi kebenarannya. Ya. Innama huwa fi'lu Aisyata radhiyallahu anha. Hanyalah sesungguhnya yang benar pada periwayatan hadis ini adalah itu perbuatan Aisyah. Laisa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dzikrun. Tidak ada penyebutan ya untuk Nabi alaihi salatu wasallam pada riwayat itu. Jadi riwayat ini sekarang ini yang dilihatkan oleh Ibnu Lahi'ah keliru. Ada kesalahan riwayat ketika ya di sini pada riwayat ini Aisyah dari Nabi, bahwa Nabi yang melakukan, padahal riwayat yang benar pada riwayat yang lain sebenarnya itu bukan Nabi tetapi yang melakukan siapa? Aisyah. Laisa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dzikrun. Innama huwa fi'lu Aisyah. Laisa lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dzikrun. Bisa dipahami? Jadi riwayat yang benar sebenarnya itu perbuatannya Aisyah mauquf yakni. Nah, mauquf dari Aisyah, riwayat yang benar ini mauquf, amalannya Aisyah, tidak ada padanya penyebutan Nabi SAW. Jadi riwayat ini salah. Siapa yang keliru mengalami waham? Nah, siapa yang mengalami waham? Wal wahmu fima naro min ibn Lahi'ah. Waham yakni kesalahan riwayat ya, sebatas yang kami ketahui bersumber dari Ibnu Lahi'ah. Bersumber dari Ibnu Lahi'ah. Nah. Ya, ini kan termasuk contoh Ibnu Lahi'ah itu dhaif ya. Nah, jadi ya termasuk mungkar gitu atau syad. Kekeliruan riwayat. Ibnu Lahi'ah yang salah meriwayatkan, menyelisihi rawi yang thiqah yang kuat yang meriwayatkan ini dari amalan Aisyah, bukan dari Nabi SAW, tidak disandarkan kepada Nabi. Di sini Ad-Duhli bukan mengatakan hadha hadithun syad, bukan mengatakan hadha hadithun munkar ya, tetapi mengatakan hadha hadithun mu'dhal, dan yang beliau maksudnya mu'dhal di sini munkar atau syad, begitu. Bisa dipahami? Nah, ini harus difahami, karena jika kita tidak faham istilah seperti ini, nanti kita bingung. Taunya mu'dhal itu ya masa koto min isnadihi isnani fa aktsar. Dicari loh, di mana yang putus di sini? Gak ada yang putus di sini. Nyambung semua. Ibnu Lahi'ah, Yazid, Nabi Habib, Ibnu Shihab, Urwah, Aisyah. Nah, ternyata di sana ada penggunaan makna lain untuk istilah mu'dhal. Ya, ini contohnya. Nah. Wahidun nisf ala. A'idu nadhara. Sudah, nakasih. Nah. Contoh lainnya kita lanjutkan besok insyaallah. Allah bihamdika sallallahu alaihi wasallam.